الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Ikhwan fi din azakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya kita bacakan hadis yang keempat dari kitab ini, di mana hadis yang kita bacakan ini merupakan hadis yang sangat besar faedah-faedahnya. Disebutkan tentang kaifiyah penciptaan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan juga disebutkan berkaitan dengan qada wal qadar. Nah, yang merupakan rukun Islam yang keenam, yang tidak sempurna keimanan salah seorang di antara hamba ini kecuali beriman terhadap takdir. Ya. Dan faedah-faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama berkaitan dengan kaifiyah takwinil insan. Ya. Kaifiyah dibentuknya, diciptakannya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini fase-fase diciptakannya manusia di dalam rahim seorang ibu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian terkumpul penciptaannya dalam perut ibunya. Nah, fase yang pertama yaitu berupa nutfah. Di mana fase ini berlangsung selama 40 hari. Arba'ina yauma nutfah. Dan juga dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasannya nutfah, air mani, bukanlah sesuatu yang najis. Dikarenakan ini merupakan asal penciptaan manusia. Tidak mungkin manusia diciptakan dari asal yang najis. Dan juga di antara hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya air mani tidak najis. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mencuci air mani yang ada pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah kering, akan tetapi cukup mengeriknya saja. Ini menunjukkan bahwasanya air mani itu tidak najis. Nah, berbeda dengan madi. Kalau madi, cairan yang keluar pada padi seorang ketika membayangkan hubungan suami istri, atau ketika muqadimah, pendahuluan sebelum melakukan hubungan suami istri, bercumbu dengan istrinya, itu air madi. Dan hukumnya adalah najis. Nah, adapun air mani, hukumnya tidak najis. Kemudian fase yang kedua yang dilewati oleh janin, yaitu alaqah, berupa segumpal daging, segumpal darah. Arba'ina yauman. Nah, dan fase ini pun berlangsung selama 40 hari. Ya. Khuliqal insanu min 'alaq. Ya. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Nah, ini fase yang kedua. Dan fase yang ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Nah, ini pun berlangsung selama 40 hari. Ya. Sehingga dalam kurun waktu tersebut, 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, segumpal darah, dan 40 hari lagi berupa segumpal daging. Nah, baru diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Untuk meniupkan ruh. Nah, sehingga terjadi khilaf juga di antara para ulama tentang janin yang keguguran setelah 4 bulan. Nah, apakah tetap diakikahi ataukah tidak? Sebagian pendapat tidak diakikahi. Sebagian mengatakan disunahkan untuk diakikahi, dikarenakan sudah ditiupkan ruh. Ya, silap di antara para ulama tentang masalah ini. Nah, dan ketika itu pula, ketika usia kandungan 4 bulan, diperintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara. Rezekinya, ajalnya, dan juga amalannya. Nah, serta celaka atau bahagianya. Ini berkaitan dengan takdir yang hendaknya kita mengimaninya, dan tentunya kita tidak bersandarkan diri kepada takdir, dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana takdir kita. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dikarenakan ini merupakan sebab mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak boleh kita menyadarkan kepada takdir, gimana takdir saja. Kemudian dia meninggalkan amalan-amalan dan menyadarkan kepada takdir. Atau sebaliknya, dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian menyadarkan kepada takdir. Ini adalah takdir. Kenapa? Dikarenakan manusia diberikan pilihan, diberikan kehendak, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memilih mana kebaikan dan mana kejelekan, bisa memilih mana jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana jalan yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Sehingga jangan menyandarkan kepada takdir. Nah, terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Dan juga di sini menjelaskan bahwasanya amalan-amalan itu dilihat dari apa? Akhirnya. Al-a'mal bil khawatim. Nah, sampai dia mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan juga Rasulullah gambarkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, seseorang yang mengamalkan amalan-amalan ahlu jannah, amalan-amalan kebaikan yang nampak pada manusia, ini amalan kebaikan. Bahkan sampai disebutkan, dikatakan dia selalu mengamalkan amalan-amalan tersebut, jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta saja. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan dari amalan-amalan ahlun nar, kemudian akhir dia masuk ke dalam neraka. Innamal a'mal bil khawatim, semuanya amalan-amalan dilihat dari akhirnya. Sehingga kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keistiqomahan. Nah, di antara doa yang sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya husnul khatimah. Nah, baik di akhir kehidupan kita. Baik. Kemudian Rasulullah pun memberikan contoh tentang seorang yang mengamalkan amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan ahlun nar, ya. Sampai disebutkan jarak di antara dia dengan neraka hanya satu hasta saja. Tapi di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan untuk surga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, bahkan Nabi pun memberikan contoh tentang seseorang yang membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 jiwa, kemudian dia ingin bertobat, kemudian dia bertanya kepada seorang abid, ahli ibadah, tapi tidak paham dengan ilmu. Diceritakan bahwa dirinya telah membunuh 99 jiwa, apakah ada taubat? Kata seorang ahli ibadah ini yang tidak berilmu, menganggap bahwa ini dosa yang sangat besar sekali, kemudian berfatwa tanpa dengan ilmu dan mengatakan tidak ada taubat bagimu. Marah orang ini, kemudian membunuhnya sampai sempurna 100 jiwa yang dia bunuh. Dan orang ini masih ada keinginan untuk bertobat. Ditunjukkan kepada seorang yang berilmu dan bertanya kepadanya bahwasanya dirinya telah membunuh 100 jiwa, apakah ada taubat? Orang yang berilmu ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bacaan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari negerimu ini, dikarenakan negerimu ini negeri yang jelek. Hijrah ke negeri sana, negeri yang di sana banyak orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini hijrah menuju negeri yang di dalamnya banyak orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan jalan meninggal dunia. Sampai malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Kata malaikat adab, orang ini belum melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, dan dipenuhi dengan amalan-amalan kejelekan. Ini bagianku. Kata malaikat rahmat, orang ini dia berhijrah atau melakukan pergi dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diukurlah antara negeri tempat tinggalnya dengan negeri tujuannya, dan ternyata lebih dekat ke negeri tujuannya walaupun satu jengkal. Diambillah oleh malaikat rahmat. Nah, jadi seorang ini dia melakukan amalan-amalan kejelekan sampai membunuh orang, bahkan bukan 1, 2, 3 orang, sampai 100 jiwa yang dia bunuh. Tapi akhir kehidupannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan suatu amalan yang sangat mulia, hijrah. Hingga dia pun menjadi penduduk surga. Nah, innamal a'mal bil khawatim. Tapi biasanya akhir kehidupan seorang itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, orang yang biasa dalam kehidupan sehari-hari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, Maka biasanya di akhir kehidupannya pun dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasa dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan ibadah salat, biasanya di akhir kehidupannya pun dia tidak meninggalkan ibadah salat. Nah, sehingga ini pun sangat berpengaruh kepada akhir kehidupan seseorang. Hendaklah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lainnya pun hendaknya kita semangat dalam melaksanakan ibadah. Dikatakan ibadah itu bukan di bulan Ramadan saja. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang ajal kematian kepadamu. Kematian dia tahu datangnya apakah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sehingga kalau kita mempersiapkan diri dengan melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan juga hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya amalan-amalan merupakan sebab seseorang masuk surga atau masuk neraka. Nah, walaupun bukan yang paling utama, yang paling utamanya adalah karunia, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan merupakan sebab seseorang masuk surga atau masuk neraka. Nah, dan tentunya faedah yang lainnya, celakanya seseorang atau bahagianya seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi kan beramal dengan amalan-amalan yang jelek, akan di akhir kehidupannya beramal dengan amalan yang baik sehingga mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Nah, sehingga kecelakaan, kebahagiaan seorang hamba tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun kehidupan seorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan ini ya, hasungan supaya kita memiliki sifat saja'ah, keberanian. Jangan sampai pengecut. Nah, ketika ditetapkan misalkan jihad fisabilillah, dia takut. Ya. Padahal kematian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan meninggal kecuali telah sempurna ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asuhan supaya kita memiliki sifat syaja'ah. Keberanian di dalam kebaikan. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah atau faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.